بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد طيب حديث yang dihafal banyak tinggal pilih salah satunya. Masya Allah. Yang liburan tidak pulang, silakan membaca. Yang liburan tidak pulang, silakan. Yang liburan tidak pulang, silakan membaca. Yang dari luar Jawa, silakan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Babu hamli ar-rijal al-janazata dunan nisa. Bab kaum laki-laki yang membawa jenazah bukan kaum wanita. Di sini al-Imam al-Bukhari rahimahullah menyebutkan babnya dengan jelas dan tegas. Yang membawa, yang memikul jenazah itu kaum laki-laki, bukan kaum wanita. Masalah ini disepakati oleh para ulama, dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau menukil la khilafa fi hadhihi al-mas'alah bainal ulama. Tidak ada khilaf dalam masalah ini di kalangan para ulama. Yang memikul jenazah itu laki-laki, bukan wanita. Alasannya cukup banyak. Di samping nanti hadis yang disebutkan Imam Bukhari. Alasan yang lain cukup banyak. Di antaranya ialah dha'fun nisa. Lemahnya fisik kaum wanita. Alasan yang kedua, kalau wanita yang memikul jenazah, maka akan terjadi ikhtilaf percampuran laki dan wanita ketika mengantar jenazah. Ini menimbulkan fitnah. Yufdi ilal fitnah. Membawa kepada fitnah. Barakallahu. Alasan yang ketiga ialah dikarenakan wanita dilarang untuk mengikuti jenazah. Makruh hukumnya seorang wanita mengantarkan jenazah. Mengantar saja dimakruhkan, apalagi ikut andil di dalam memikul keranda jenazah. Naam. Dari alasan-alasan ini menunjukkan bahwasanya yang memikul jenazah itu kaum laki-laki bukan kaum wanita. Belum lagi alasan yang lain berkaitan dengan bab yang berikutnya nanti, adanya anjuran untuk mempercepat membawa jenazah. Kalau memikul jenazah dengan langkah yang cukup cepat dan itu dilakukan oleh kaum wanita, maka dikhawatirkan akan terjatuh, dikhawatirkan akan terbuka aurat dan segala macamnya. Sehingga dari sekian banyak al-ilal, dari sekian banyak alasan-alasan dan argumentasi-argumentasi yang ada, maka para ulama sepakat yang memikul jenazah adalah kaum laki-laki. Baik itu jenazah laki-laki atau jenazah wanita. Baik. Kita baca hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Abdul Aziz ibn Abdullah. Qala hadatsana Al-Lais ibn Sa'ad Al-Misri. An Sa'id Al-Maqburi an Abihi. Abuh adalah Abu Sa'id. Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Annahu sami'a Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwasanya dia pernah mendengar sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, idza wudi'atil janazah, apabila jenazah sudah diletakkan, yakni diletakkan di atas dipannya, kerandanya. Wahtamalahar rijal, dan dipikul oleh kaum laki-laki. Ini lafaz yang dijadikan argumentasi oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan masalah bab ini. Rasul mengatakan, wahtamalahar rijal, dan dipikul oleh kaum laki-laki. Ya, argumentasinya ya kawan. Yang pertama, Rasul menyebutkan kaum laki-laki saja dalam riwayat. Atau apa? Sisi argumentasi yang kedua dari sisi bahasanya. Ketika yang disebut itu jenazah, Rasul membahasakan dengan kalimat wudi'at. Idza wudi'atil janazah. Tetapi ketika berbicara tentang siapa yang memikulnya, Rasul menggunakan bahasa yang lain. Wahtamalahar rijal. Dan kaum laki-laki yang memikulnya. Rasul tidak mengatakan, idza wudi'atil janazatu wahtumilat. Tidak mengatakan demikian. Kalau jenazah diletakkan dan dipikul, maka demikian. Kalau seandainya Rasul mengatakan idza wudi'atil janazatu wahtumilat dengan bahasa wahtumilat dan dia dipikul, itu mengandung makna umum dikarenakan fa'ilnya mubham. Begitu ya? Pelakunya enggak tahu, mungkin laki-laki, mungkin wanita. Tetapi ketika Rasul merubah bahasanya dengan mengatakan wahtamalahar rijal, dan kaum laki-laki yang memikulnya, ala a'naqihim, di pundak-pundak mereka, menunjukkan hukum itu khusus untuk kaum laki-laki. Argumentasi yang sangat kuat dari Imam Bukhari. Idza wudi'atil janazatu wahtamalahar rijalu ala a'naqihim, apabila telah diletakkan jenazah di keranda mayat, kemudian dipikul oleh kaum laki-laki di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat salihatan. Kalau jenazah itu jenazah yang salihah. Kala dia mengatakan qaddimuni. Segera bawa aku. Wa in kanat ghaira salihatin. Tetapi kalau jenazah itu tidak salihah. Kala dia mengatakan ya wailaha. Alangkah celakanya jenazah ini. Aina yadhabuna biha. Mau dibawa kemana jenazah ini? Kemana mereka membawa jenazah ini? Yasma'u sautaha kullu syait. Bisa mendengarkan suara jenazah tadi. Segala sesuatu. Illal insan, kecuali manusia. Walau sami'ahu sa'iqa. Sungguh kalau seandainya manusia mendengar suara jenazah tadi, dia pasti akan pingsan tersungkur. Naam. Wadah. Sisi argumentasinya pada kalimat wahtamalaha ar-rijal, menunjukkan bahwasanya yang memikul jenazah itu kaum laki-laki. Di sana ikhwan fillah jazakumullah, ada hadis sharih. Hadis yang sangat jelas, yang sangat tegas menunjukkan bahwasanya wanita tidak diperbolehkan memikul jenazah. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la Al-Mausili dalam musnadnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fara'a niswatan faqala atahmilnahu qulna la qala atadfinnahu qulna la qala farji'na ma'zuratin ghaira ma'jurat, kata Rasul. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kami pernah keluar bersama Nabi alaihi salatu wasalam pada sebuah jenazah, keluar untuk mengantar jenazah. Ternyata Rasul melihat ada sejumlah wanita. Rasul bertanya, apakah kalian ikut memikul jenazah ini? Mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah. Beliau tanya lagi, apa kalian ikut memakamkan, mengebumikan jenazah ini? Mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, irji'na ma'zurat ghaira ma'zurat. Kalau begitu pulang kalian dalam keadaan berdosa, tidak dapat pahala. Ma'zur dari kata-kata wizrun. Pulang kalian dalam keadaan mendapatkan dosa, bukan mendapatkan pahala. Hadis ini sahih. Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan hadis ini dikarenakan tidak sesuai dengan persyaratannya. Dari hadis ini sangat tegas. Rasulullah SAW melarang kaum wanita memikul jenazah. Dan sekaligus melarang kaum wanita memakamkan jenazah. Dan beliau katakan, irji'na ma'zuratin ghaira ma'zurat. Kalau ada wanita yang ikut memikul jenazah, dosa dia. Atau ada wanita yang ikut memakamkan, menguburkan jenazah, dosa dia. Ma'zurah ghaira ma'zurah. Hadza wadih. Ada lagi hadis yang lain yang disebutkan oleh sebagian ulama kita argumentasi untuk menunjukkan yang memikul jenazah bukan wanita tapi laki-laki. Hadis muttafaqun alaih dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Rasul katanya Ummu Atiyah, nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Kita diperintah, kita dilarang mengikuti jenazah, namun tidak ditegaskan larangan itu atas kami. Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas rahimahullah, dalam ta'liq beliau atas kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika membahas masalah ini beliau menyatakan, wa sahhu min hadzal hadits fima yata'allaqu binahyi an-nisa' an hamlil janazah ma taqaddama min hadits ummi 'Atiyah qalat nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina, akhrajahu syaikhan. Yang lebih sahih dari hadits ini, ini hadis Anas bin Malik tadi yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Mausili. Yang lebih sahih dari hadis ini yang berkaitan tentang larangan wanita memikul jenazah, apa yang telah lewat dari hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kita dilarang untuk mengikuti jenazah namun tidak ditegaskan atas kami. Ngikuti jenazah saja tidak diperbolehkan, apalagi memikulnya. Nah, ini semua adalah argumentasi yang dibawakan oleh para ulama tentang masalah ini. Hadza wadih. Baik, kembali pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang kita bahas kali ini. Di situ bisa diambil hujjah, diambil dalil J jawazu hamlil janazati ala sarir. Jawazu hamlil janazah ala sarir. Diperbolehkannya membawa atau menggotong, memikul jenazah di atas keranda. Menggunakan keranda atau dipan. Barakallahu fikum. Dari kalimat idza wudi'atil janazah. Ketika jenazah sang mayit sudah diletakkan di atas sarir, dipan mayitnya, keranda. Yang kedua dari kalimat wahtamalahar rijal ala a'naqihim. Kaum laki-laki telah memikulnya di pundak-pundak mereka. Menunjukkan dia membawa keranda mayat. Sehingga diperbolehkan. Digotong langsung begini boleh. Menggunakan keranda juga boleh. Dari lafaz tadi menunjukkan menggotong memikul jenazah di atas keranda perkara yang ma'ruf. Perkara yang masyhur di zamannya Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, apakah kerandanya perlu ditutupi dengan kain yang harus berwarna hijau, yang di situ ada kaligrafi syahadatain dan segala macamnya? Jawabnya? Kok diem aja? Jawabnya? Tidak. Tidak ada periwayatan dalil tentang menutupi keranda mayat dengan kain-kain tadi. Sehingga yang sunnah di atas keranda ditaruh di keranda dan dikotor dengan tanpa ditutup. Langsung. Sehingga mayatnya kelihatan. Barakallahu fikum, itu yang diamalkan oleh kaum muslimin yang mengerti sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menurut kalau melihat ketika meninggalnya para masyayikh kibar, meninggalnya Syekh bin Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah, sempat ada yang mengabadikannya. Itu yang namanya mayatnya di atas, tidak ditutupi dengan kain keranda. Dengan keranda tapi di atasnya tanpa penutup. Sehingga kelihatan tuh mayatnya. Dan dikarenakan banyak yang hadir di dalam proses pensolatan dan pemakaman, itu jenazah seakan-akan mengalir di atas air. Barakallahu fiik. Nah, itu yang sunnah barakallahu fiik. Kecuali kalau dikhawatirkan jatuh. Jatuh. Sehingga bisa kemudian dikasih penyekat, dikasih pembatas keranda-kerandanya dengan tujuan supaya jangan jatuh mayatnya. Awalnya dikotong dibawa jalan cepat, tiba-tiba gelundung mayatnya. Nah, nanti seberat-sebuah pada ketakutan, pikirannya masih hidup, padahal gelundung. Barakallahu fikum. Kalau dikhawatirkan barakallahu fikum akan terjatuh, maka enggak ada masalah. Tetapi kalau diyakini harus pakai penutup keranda, harus pakai yang warna hijau, harus bertuliskan syahadatain, apalagi dengan keyakinan kalau dikasih tutup hijau nanti dingin di kuburan, tidak kena panasnya kuburan, ditulis kalimat syahadatain, diharapkan bisa menjawab pertanyaan munkar wal nakir dan semisalnya, ini semuanya adalah khurafat wa takhayulat wa khuza'balat ala jahiliyah. Tidak ada contohnya dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Namun ya gimana lagi? Untuk di Indonesia ini, ya ikhwan, yang namanya keranda mayat, mesti ada penutupnya dan pasti berwarna hijau. Allahul musta'an. Sehingga ketika memungkinkan disampaikan kepada masyarakat terkait dengan masalah ini dengan cara yang baik, sampaikan supaya mereka faham bagaimana bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya mereka faham, apa yang mereka lakukan itu bukan suatu keharusan, bukan kewajiban, bukan rukun, bukan syarat pemakaman jenazah. Nah, sehingga perlu ada keterangan terlebih dahulu sebelum antum menjelaskan. Kalau enggak ada kejelasan, penjelasan, antum langsung amalkan akan menimbulkan kehebohan di masyarakat. Ada misalkan di kalangan kita ada yang meninggal, Nah, qadarullah kemudian diterapkan, dinaikkan keranda tanpa penutup. Itu kalau enggak dijelaskan kepada masyarakat terlebih dahulu heboh. Nah, tutupnya kok enggak ada. Ayo cari. Tiganya hilang. Padahal sengaja enggak ditutupi. Allahumma. Jelaskan dulu, mereka maklum, mereka paham, baru diamalkan. Barakallahu fiikum. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya jenazah itu dibagi dua. Imma janazah salihah wa imma janazah ghairu salihah. Jelas. In kanat salihatan, in kanat ghairu salihatin. Jelas. Ada yang salihah, ada yang ghairu salihah. Untuk bisa menjadi jenazah yang salihah atau yang ghairu salihah, itu tergantung masa hidup dia. Sebelum dia wafat, sebelum dia mati. Kalau semasa hidupnya diisi dengan perkara-perkara kebaikan, dengan amal-amal saleh, betul-betul menjadi orang yang saleh sampai akhir hayatnya dia saleh, maka dia jenazah salihah. Tapi kalau ternyata semasa hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam penyimpangan, berbagai macam kemungkaran dan segala macamnya, maka dikhawatirkan termasuk yang ghairu salihah. Yang diyakinin dan pasti yang termasuk ghairu salihah adalah jenazah kafir, jenazahnya kufar, itu pasti ghairu salihah. Allahul Musta'an. Juga di dalam hadis ini ditetapkan bahwasanya jenazah itu bisa bicara ketika itu. Ketika dia salihah akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Dia akan mengatakan demikian. Ketika dia bukan jenazah yang salihah, maka dia mengatakan ya wailaha, aina idhabuna biha. Ini diimani secara hakiki. Jenazah yang sudah mati, sudah wafat tadi, itu bisa melafalkan kalimat-kalimat tadi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang salihah mengatakan qaddimuni, qaddimuni. Yang ghairu salihah mengatakan ya wailaha, aina idhabuna biha. Diimani secara hakiki. Argumentasi yang sangat kuat yang menunjukkan ini hakiki ialah sabda Rasul yang setelahnya. Apa kata Rasul? Yasma'u sautaha kullu syai. Bisa mendengarkan suara jenazah tadi segala sesuatu kecuali insan. Itu mengatakan yasma'u sautaha. Berarti apa ya kan? Bersuara. Tapi yang dengar seluruh makhluk Allah kecuali manusia. Ini semua ikhwan merupakan kudratullah, kekuasaan, keagungan, kebesaran Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Padahal yang gotong siapa ini? Yang mikul jenazah siapa? Manusia. Tapi justru yang gotong enggak kedengaran suaranya. Sementara yang enggak gotong, hewan-hewan dan segala macamnya bisa mendengar suara jenazah tadi. Itu merupakan kehendak Allah Azza wa Jal semata. Dan kekuasaan, keagungan Allah Azza wa Jal semata. Barakallahu fikum. Katanya Rasul, lau sami'ahu sa'iqa. Kalau seandainya manusia itu mendengarkan suara jenazah tadi, dia akan pingsan tersungkur. Sehingga itu ada hikmah. Ada hikmahnya, barakallahu fikum. Dikarenakan manusia tidak bakal sanggup mendengarkan suara jenazah tadi. Sehingga di antara hikmah kenapa manusia tidak bisa mendengar suara sang jenazah. Dikarenakan sabda Rasul tadi. Lau sami'ahu sa'iqa. Kalau seandainya dia mendengarkan itu suara jenazah, dia akan pingsan tersungkur. Wallahul musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. Yang namanya kematian itu mukaddimah. Sebelum menuju akhirat. Semua ditentukan ketika mati. Kalau dia mendapatkan husnul khatimah, maka dikatakan sebagai jenazah salihah. Maka dia akan mendapatkan yang namanya na'imul qabr, kenikmatan kubur. Maka dia menuju kiamat nanti akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Maka dia termasuk sebagai ahlul jannah. Sementara yang di masa hidupnya, adapun yang ketika matinya mendapatkan su'ul khatimah, maka dikatakan sebagai jenazah ghairu salihah. Maka dia akan mendapatkan azabul qabr, azab kubur. Dan dia yaumul qiyamah nanti akan mendapatkan siksa neraka. Wallahu musta'an. Sehingga dikatakan yang namanya al-qabr awwalu manazil al-akhirah. Yang namanya kuburan itu awwalu manazil al-akhirah, persinggahan awal menuju negeri akhirat. Man salima minha fama ba'dahu aitharulah. Barang siapa yang selamat daripadanya, maka yang setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Sehingga semuanya itu diukur dengan matinya dia dan diukur dengan ketika di kuburan, di alam kubur. Yang mendapatkan na'imul qabr, selamat dia. Yang mendapatkan azabul qabr, sengsara dia. Fallahul musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. Hada wadih. Qara'na hadithan wahida, hadith Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dihafal setelah liburan insyaallah. Dikarenakan ini majelis terakhir sebelum liburan. Apakah jin juga mendengar kalamnya mayit tadi? Kalau dari zahir hadisnya Rasul, yang dikecualikan hanya insan. Illal insan. Sehingga jin bisa mendengar. Karena jin bukan insan. Apakah menutup keranda termasuk bid'ah? Jawabannya bisa menjadi atau sampai tingkatan bid'ah kalau diyakini sebagai perkara yang sunnah, diyakini sebagai perkara yang harus, yang wajib, apalagi disertai dengan takhayul-takhayul, khurafat-khurafat, i'tiqad-i'tiqad yang menyimpang. Semata-mata menutupnya dengan dalam rangka maslahat mayit diperbolehkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Bagaimana dengan acara tebar bunga? Ditebar di mana? Di kuburannya atau ketika jalan bawa jenazah? Di kuburnya. Yang ini tidak ada contohnya ya. Tidak ada contohnya, bahkan termasuk tasyabbuh dengan Nasara. Yang namanya Nasara barakallahu fikum, bunganya tergantung orang yang mati. Kalau orang yang mati adalah orang yang terpandang, yang memiliki relasi yang sangat banyak, maka kuburannya tenggelam dengan bunga. Kuburannya tenggelam dengan bunga. Barakallahu fikum. Sebagian mereka bersujud dengan tindakannya Rasulullah SAW yang pernah melewati dua kuburan dan belum memberitakan sang diazab. Di akhir hadis beliau membuat membelah pelepah kurma yang basah. Dibelah dua, satu ditancapkan di kuburan pertama, yang lain ditancapkan di kuburan yang kedua. Rasul mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Semoga diringankan azabnya selama belum kering. Sebagian mereka berhujat dengan tindakan Rasul semacam ini. Sehingga ditanami pohon, tebar bunga dan segala macamnya dengan niatan selama bunganya belum layu diringankan azabnya insyaallah. Jawabannya qanamtina azabullah, tindakan Rasul ini merupakan khususiah beliau. Dikarenakan beliau yang dikasih wahyu oleh Allah azza wajalla yang dikubur sedang diazab. Dan itu juga merupakan izin khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan azab bagi yang dikubur tadi dengan beliau menancapkan sebelah pelepah kurma di kuburnya masing-masing. Tidak diriwayatkan dari salah seorang pun dari kalangan sahabat yang mencontoh Rasul dalam bab ini. Tidak dari Abu Bakar, wala dari Umar, wala dari Utsman, wala dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu majma'in. Tidak ada. Ya. Sehingga itu merupakan khususiah Rasul. Kemudian antum kalau mencontoh Rasul dan dengan niatan yang sama supaya ya, yang dikubur itu tidak diazab, diringankan azabnya. Antum tahu dari mana dia diazab? Wahyu telah terputus. Dan yang kedua, antum suudzon dengan dia. Antum merasa yakin yang kamu kubur itu mu'azzab fil qabr, diazab di kubur. Suudzon ya. Hadza ma yajuz. Sehingga intinya tidak ada tindakan yang semacam itu barakallahu fiik. Apakah boleh memanfaatkan uang-uang yang ditebarkan dalam campuran tebar bunga tadi? Ya akhi, faman taqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barakallahu fiikum. Itu minimalnya syubhat. Yaitu uang dipakai untuk acara tebar-tebar bunga, acara yang tidak syar'i. Barakallahu fiikum. Sehingga tidak dimanfaatkan, tidak diambil oleh kita, barakallahu fiikum. Kalau antum ambil sedikit banyak, antum merasa ridha dan ta'awun dengan acara tadi. Bahkan antum mengharapkan ada orang mati yang tebar bunga. Nah, gitu ya, nunggu penyebaran uangnya. Begitu ada yang mati, ada yang mati. Senang dia lalu. Ya, tunggu. Apa tebar bunganya ini? Begitu enggak ada tebar bunga, akhir itu mana uangnya nggak ditinggal tebar-tebar, akhirnya antum malah yang nunggu-nunggu. Barakallahu fikum. Ada unsur kamu meridhai tindakan mereka tadi, ada unsur ta'awun atas tindakan mereka tadi, adalah yajuz. Ya kan, konon ceritanya sih memang banyak menghasilkan. Acara tebar bunga, tebar uang dengan tebar bunga itu dua acara kalau di sini. Di sini. Di masjid jami ini. Yang pertama, minta masalah khusus bungkusan-bungkusan daun-daun bunga itu. Kamu diminta tolong untuk menebarkannya di kubur-kubur yang ada. Itu sudah diselipi fulus, diselipi uang. Semakin banyak kamu menerima order dari para pengunjung dan para peziarah, maka semakin banyak fulus yang kamu dapatkan. Kamu nerima jadi kurir gitu ya. Barakallahu'alaikum. Jadi kurir untuk mengantarkan kembang-kembang mereka. Ambil. Atau tebarkan, ada fulusnya. Ada fulusnya. Kalau misalkan satu, bungkus itu ya fulusnya 5.000. Gitu. Dikalikan 10 berarti 20.000. Nah, kalau kemudian sampai 100 peziarah, jadinya berapa? Aduh, banyak banget itu. Oh, banyaknya ya. Oh, 100 orang ya. Gimana tuh ngitungnya ya? Jadi berapa? Jadi 500.000. Masya Allah. Sekali acara 500.000. Nah, kalau tiap hari dikalikan 30 hari. Jadi berapa tuh? 1.500.000 katanya ya, kata Allah sesat. 15.000 tuh. Nah itu, dikarenakan terlalu banyak uangnya dan nggak dipegang, jadi bingung dia berapa kali. Nah, ya. Allah sesat. Nggak ada sebagian pihak yang itu kerjaan dia. Kalau di sini umumnya setiap Jumat Pahing itu paling ramai sebulan sekali, dan setiap Pahing pasaran Pahing itu tebar bunga, sehingga paling tidak sebulan 6 kali. Setiap putaran Pahing itu 5 hari sekali, 5 dikalikan 6 30 hari, 6 kali, dan puncaknya ketika Jumat Pahing. Wah, itu kalau siara banyak dan antum terkenal sebagai kurir yang baik hati. Wah, mantap ya. Cara yang kedua, tebar uangnya itu mereka sendiri. Jadi peziarah itu yang naruh tebar bunga di kuburan yang ada. Selesai dia keluar, ditunggu oleh para penanti-penanti fulus berjatuhan itu. Nanti dia bawa uang receh, banyak, barakan sama dia. Begitu. Ya, ada yang keinjak tangannya, ada yang jatuh, ada yang ditendang, ada yang rame ya. Yang canggih ya, cepet gitu. Yang canggih, ya luka-luka, berdarah-darah gitu, gak dapat apa-apa. Hah? Ada yang nakal. Sehingga dia bawa sarung. Sarungnya diselempangkan begitu. Di depannya orang tadi. Bayangannya mau rebutan. Begitu dilemparkan. Diambil sama sarungnya dia. Ya. Masuk ke sarung dia semua. Tinggal dihitung aja. Kalau receh hanya ribuan. Dihitung. Banyak. Dapat sampai 50 keping. Ketemunya berapa ya? Nah, namanya 50.000 sekali lempar. 50.000. Nah, yang lempar tuh banyak jemaah. Barakallahu fikum. Kok tahu? Ya, itu masa kecil dulu pernah nyoba sekali. Gak dapat lagi. Tangannya keinjek-injek lagi. Wah, sudah kapok sudah itu. Sudah mau diambil, diinjek sama orang. Dulu lumayan, zaman saya masih kecil dulu tuh yang dilemparkan pecahan 100 itu. Wah, banyak itu. 100 itu dapat beli rujak satu piring. Bisa makan dua kali itu. Nah, gitu ya. Siapa ya? Hah? Gitu ya? Satu piring itu 50 rupiah. Nah, kalau 100 dapat 2 piring. Barakallah itu. Masya Allah. Itu semuanya tidak ada. Tidak ada contohnya. Allahul Musta'an. Saya cerita begini jangan kemudian antum langsung punya planning. Wah enak juga nih. Kerja nyari duit kayak gitu ya. Jangan. La yajuz ta'awun ya ikhwan. Ta'awun 'ala al-ithmi wal 'udwan la yajuz. Barakallahu fikum. Masyaallah. 5. Al-janazah ghairu salihah. Yaqul taqul. Bitakbir kok pakai hamzah. Bitakbir dengan ain. Kalau dengan hamzah itu ibr. Ibr itu jarum. Bita'bir dengan ungkapan ya wailaha aina yadhhabuna biha la bita'bir, nah ini bagus dengan ain la bita'bir ya wailani aina yadhhabuna bi. Masya Allah, sangat bagus pertanyaannya. Intinya kenapa jenazah yang tidak soleha tadi dia mengucapkan dengan bahasa ya wailaha, bahasa orang ketiga, ya wailaha aina yadhhabuna biha. Padahal yang ngomong siapa? Yang ngomong dia sendiri. Kenapa tidak mengatakan ya wailani, itu celaka diriku dan segala macamnya. Jawabannya disebutkan dengan bahasa orang ketiga, dikarenakan liqubhiha. Dikarenakan sangat jeleknya ucapan tadi. Sehingga dibikin bahasa orang ketiga. Wa nadhiru dzalik, yang semisal itu ikhwan fillah na'udzubillah pada kisahnya Abu Thalib. Ketika sang sakaratul maut, Nabi datang sallallahu alaihi wasallam untuk mentalkinya. Disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di sampingnya ada siapa ya? Ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Sumayyah, Abdullah bin Abi Sumayyah. Setiap kali Rasul mengatakan ya am qul la ilaha illallah, mereka berdua mengatakan ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apa kamu benci dengan milahnya Abdul Muthalib? Terus diulang-ulang. Disebutkan dalam hadis itu fakana akhir ma yaqul huwa ala millati Abdul Muttalib. Menggunakan bahasa huwa. Kita cek dalam hadis dalam Bukhari Muslim menggunakan bahasa huwa. Dia di atas millah Abdul Muttalib. Padahal yang ngomong siapa ini? Yang ngomong siapa? Abu Thalib. Itu kata para ulama, itu tasarruf dari sang rawi dikarenakan sangat jeleknya ucapan tadi. Mengatakan saya di atas milah Abdul Muttalib. Jelek. Kufur ya kan. Juga yang tadi. Ini enggak soleh. Jenazahnya bukan jenazah yang soleh. Sangat jelek ketika dia mengatakan ya wailani aina yadhhabu nabi. Sangat jelek. Jangan dibikin bahasa orang ketiga. Barakallahu fikum. Ini yang bukan dalam syarah hadisnya. Di dalam riwayat yang lain. Sorih dengan kata-kata. Ana ala millati Abdul Muttalib. Barakallahu fikum. Paham tuh? Nah, wallahu taala alam. Bisawab. Nah, ya. Sudah ada ya. Masya Allah. Yakfi ya. Cukup ya. Cukup. Cukup. Bagaimana cara menghilangkan was-was aneh yang mengganggu pikiran para santri di sini? Kok parah? Berarti menjangkiti semua santri. Begitu. Atau merasa ada yang aneh, was-was aneh? Ada tak? Tidak ada. Nah, jangan-jangan ada. Diam aja hidupnya. Apa yang dimaukan dengan was-was aneh itu? Takut. Ada rasa ngeri-ngerinya begitu. Rasa takut-takutnya begitu. Begitu. Loh. Kok ada yang jawab? Jangan-jangan yang bertanya yang mengalami demikian. Atau semua santri? Banyak yang merasakan demikian. Atau merasakan enggak? Enggak. Loh. Muhammad merasakan enggak? Enggak. Anda tahu lo? Enggak. Anda harus pergi? Enggak. Ah, jangan-jangan enggak semua karena malu ngomong iya gitu. Paham ya? Jadi lihat. Apa yang dimaukan dengan kata-kata was-was aneh? Kalau yang dimaukan dengan kata-kata was-was aneh, perasaannya kayak ada yang buntuti, kayak ada yang ganggu, kayak seram-seram begitu. Gini-gini gitu ya. Dingin banget ini tengkuknya dan segala macamnya. Ya, jangan-jangan antumnya banyak-banyak zikir kepada Allah SWT, ditingkatkan iman dan takwanya, ditingkatkan amal soleh dan ibadahnya, mendekat diri kepada Allah SWT. Dikhawatirkan itu adalah gangguan-gangguan makhluk halus para Allah. Nah, makanya saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan was-was aneh tadi? Bentuknya kayak apa? Hah? Kalau menimpa semua santri, ya mestinya mereka semuanya bicara tuh, kan gitu ya? Jangan-jangan cuma lihat tok yang kena ini. Allahul musta'an. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadza kafi. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.